Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Ahsaniyah bersama Kyai Haji Muhammad Faiq Aftani. Kami sama-sama di Al-Azhar Mesir. Beda pengabdian, beliau Masya Allah tabarakallah. Saya datang kemari untuk menjenguk ini anak-anak kita. Ini Pondok Pesantren anak-anak berkebutuhan khusus. Datang kemari Bapak Ibu, silakan datang ke Kudus. Jangan lupa, datang ke Kudus Sabtu, Ahad, libur, lihat sendiri bagaimana anak-anak kita. 40% dari anak-anak ini dari du'afa. Bahkan Bapak Ibu meninggal, bahkan mungkin ada yang dipasung, tidak dipedulikan. Tapi mereka di sini menjaga, didik. Ada yang hafal surat-surat pendek, bisa solawatan, bisa hadrah. Mereka bisa menjadi anak yang mandiri. Mudah-mudahan amal jariah kita diterima Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di ruang kelas terapi. Di sini biasanya kami mempunyai anak-anak di usia antara 5 sampai 8 tahun di sini. Di sini kami ajarkan yang pertama adalah kepatuhan mereka. Saudara-saudara semuanya, saat ini kita berada di ruang kantin Al-Ahsaniyah Kudus, di mana tempat ini adalah untuk pembelajaran anak untuk mendistribusikan uang berbelanja di warung-warung. Seperti itu namanya adalah biar bisa mengenal nilai mata uang. Cepat sembuh ya. Makan obat. Makan obat. Oh, ini siapa namanya? Oh, ini? Pari. Pari dari mana? Kudus. Dari Kudus. Kudus. Kudus. Saya Kyai Faiq. Di sebelah kanan saya Ananda Hasan, yatim piatu, ayah ibu meninggal dunia, maaf. Pernah dipasung, lalu kemudian Allah kirimkan hamba Allah menyelamatkan pesantren ini. Nah, ini salah satu karya-karya lukisan beliau. Baik bisa Bapak Ibu kirimkan ke nomor rekening BNI 03011481, hubungi Kyai Haji Muhammad Faiq Aftani 08123010178. Ini lukisan dilelang, baru saja dibeli oleh Bapak Mengir dari Rembang. Lukisan ini dibeli oleh Haji Katono seharga 1 juta rupiah. Kita ucapkan selamat, berikan tepuk tangan yang banyak. Berapa semua santrinya? Santri ada 120 dan tenaga pengajarnya ada 170. 120 santri, tenaga pengajar 170. Kenapa jumlah santri dengan tenaga pengajar hampir tidak jauh? Satu anak untuk apa anak yang baru, satu anak, satu guru. Satu anak, satu guru. Terus gimana Ustaz bisa membayar, mohon maaf, satu guru digaji untuk satu anak? Berarti di sini anak-anak orang kaya semua? Tidak, di sini 60% anak orang mampu, yang 40% yatim piatu dan bapak. Dan itu kita tingkatkan biaya yang lebih. 40% anak tidak mampu dan apa? Iya. Dan mereka bebas? Bebas biaya. Terus apa yang paling besar biaya di pesantren Al-Ahsaniyah yang paling banyak keluarkan uang? Biaya yang paling besar di sini terutama untuk anak-anak yatim piatu berapa itu adalah biaya pengobatan. Pengobatan? Ya, karena mereka ini tidak bisa mendapatkan BPJS, otomatis semuanya itu yang ditanggung adalah pesantren. Apalagi biaya operasional makan, karena makannya anak-anak ini sehari 5 kali. 5 kali sehari makan? Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada kebetulan libur, cuti, datang ke Al-Ahsaniyah Kudus. Saya sudah datang, saya sudah melihat, saya sudah sampai kemari. Yang awalnya menjenguk anak saudara saya. Datang ke Al-Ahsaniyah Kudus, bertemu dengan Kyai Muhammad Faiq. Temui, lihat bagaimana. Kami sudah meletakkan batu pertama. sebagian harta kita wakaf, zakat, serahkan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Karena satu-satunya pesantren untuk anak kebutuhan khusus bisa salurkan melalui BNI nomor rekening 030 11 48 141, kontak langsung dengan Kiai Muhammad Faiz Aftoni 0812 301 0178. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.